yang kita respon pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tema saja. Oke. Ini sebenarnya pemerintah kita membolehkan demo. Bagaimana ini, boleh enggak? Enggak boleh. Karena hukumnya enggak boleh. Meskipun diperbolehkan, tetap enggak boleh. Tidak merubah hukum. Kalau kita bicara dari hati ke hati, sebenarnya pemerintah kita juga enggak mau ada aksi demonstrasi dan unjuk rasa itu. Tapi karena ya sudah, alamnya katanya demokrasi seperti ini, kalau mau dilarang ya enggak mungkin. Ya boleh, asalkan syaratnya ini dan itu. Tetapi bukan berarti kemudian boleh melakukan demonstrasi hanya dikarenakan alasannya di negara kita secara hukum diperbolehkan. Enggak. Tetap hukum syar'i tidak berubah. Dilarang, dilarang. Meskipun diperbolehkan, meskipun diperbolehkan. Nah, itu jelas tadi kita sudah singgung di depan. Bukankah penyebab awal kaum Khawarij ialah menentang terhadap Waliyul Amr dalam kisah Dzul Khuwaisirah? Benar. Tapi ujung-ujungnya dunia. Ujung-ujungnya jabatan dan harta. Kaum Khawarij, teroris ISIS, Al-Qaeda, Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarut Tauhid, Daulah Ansariyah, Khilafah Islam, dan sekian banyak kelompok-kelompok itu, yang mendasari itu adalah kepentingan duniawi. Yang mendasari kepentingan duniawi. Mengingkari kezaliman itu cuma kamuflase saja. Melawan kezaliman itu cuma covernya aja. Tapi intinya adalah kepentingan duniawi. Sebab dan muncul pertama kali kelompok teroris itu kan dari Dzul Khuwaisirah, yang tidak terima dengan keputusan Nabi Muhammad SAW yang membagi-bagikan harta. Saat itu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu diutus oleh Nabi alaihi salatu wasallam ke negeri Yaman untuk mengajarkan Islam tentang salat, puasa, zakat dan seterusnya. Setelah bertugas beberapa waktu di negeri Yaman, sahabat Ali bin Abi Thalib mengirimkan sejumlah emas, zakat, jizyah dan lainnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad membagi-bagikan emas itu, batangan dan yang lain, keping-kepingan emas itu dibagi-bagikan. Tapi Dzul Khuwaisirah tidak dapat bagian. Dzul Khuwaisirah tidak dapat bagian. Kata Dzul Khuwaisirah, "Idil ya Muhammad, bukan ya Rasulullah. Hei Muhammad, kalau membagi-bagi yang adil dong." Yang adil dong, katanya istilahnya apa? Memperjuangkan keadilan. Nyatanya apa? Karena enggak dapat bagian. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Faman ya'dil idza lam a'dil?" Kalau saya saja tidak berbuat adil, terus siapa yang bisa berbuat adil? Sebagian sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, saya bunuh aja orang ini." Kata Nabi, "Jangan. Dari orang ini nanti muncul kelompok teroris yang kita kenal sekarang dengan berbagai kelompok bendera dan afiliasinya itu." Nabi alaihi salatu wasallam terangkan bahwasanya orang ini, pemimpin dan cikal bakal pemahaman teroris itu, akan mati terbunuh. Tandanya di bagian lengan, bagian atas itu ada daging yang bergerak-gerak seperti payudara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat sahabat Ali menjadi khalifah, memerangi kaum teroris, diperangi, karena Ali bin Abi Thalib tidak berinisiatif untuk menyerang. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Mereka saudara-saudara kita yang memberontak." Sabarnya luar biasa sahabat-sahabat Nabi. Tapi kelompok teroris ini akhirnya melakukan pelanggaran-pelanggaran, pembunuhan, perampasan. Ya. Mereka melakukan sekian banyak kejahatan. Akhirnya sahabat Ali bin Abi Thalib pun memerangi mereka. Seusai pertempuran, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, "Cari orang tersebut yang di lengan bagian atas yaitu ada daging, segumpal daging yang bergerak-gerak. Cari laporan, tidak ada wahai Ali, cari, pasti ada." Kenapa? Karena itu sabda Nabi. cari, enggak ada. Sampai Ali bin Abi Thalib sendiri yang mencari-cari dari apa jasad-jasad dan mayat kaum pemberontak itu dicari, ketemu persis ciri-cirinya seperti yang disabdakan Nabi alaihi salatu wasalam. Di lengannya ada daging menggelembung yang gerak-gerak. Subhanallah, itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasalam. Tapi awalnya apa? Urusan duit, harta, jabatan. Kan begitu. Ketika sekian ribu kaum teroris memisahkan diri dari pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ditemui oleh sahabat Ibnu Abbas, sahabat Nabi, sepupu Nabi, dengan seizin Khalifah Ali bin Abi Thalib. Diizinkan. Karena Ibnu Abbas punya kemampuan ilmu yang mapan, sehingga ketika berdialog dan diskusi dengan kaum teroris, mampu. Kalau kita jangan coba-coba lah kalau enggak mampu. Saya mau ngajak dialog Abu Bakar Ba'asyir. Pengen tak sadarkan dia. Ojo mas. Loh, mau coba Quranmu orang lancar kok mau. Malah diembat habis sama Abu Bakar Ba'asyir. Pulang-pulang tuh ya. Abu Bakar Ba'asyir benerin lah. Jangan. Kalau Ibnu Abbas ilmunya mapan, kuat. Ditemui, ada apa sih? Saya ini kan datang dari sepupunya Nabi, dari sahabat-sahabat yang Al-Quran itu diturunkan untuk mereka. Di kalangan khawarij teroris waktu itu satu sahabat Nabi pun gak ada. Satu aja gak ada sahabat Nabi. Itu semua orang-orang baru, anak-anak kemarin sore. Kan itu, generasi setelah generasi sahabat. Kan itu. Diterangkan, saya ini datang dari apa utusan dari sepupu Nabi Muhammad, khalifah, mereka yang Al-Quran itu diturunkan untuk mereka, mereka lebih paham Al-Quran. Ada apa sih yang kalian kritik dari Ali bin Abi Thalib itu apa? Banyak sekali kritikan-kritikannya, tapi salah satu yang dikritikan dari Ali bin Abi Thalib, kalau kita berperang melawan Aisyah, kenapa setelah kita menang harta benda milik mereka tidak kita ambil dan kita tidak rampas, ya kan, urusannya duit sama harta lagi, ya kan? Memisahkan diri dari pasukan Ali bin Abi Thalib hanya karena apa? Waktu itu terjadi perang karena salah faham, ada provokatornya juga, pasukan Ali melawan pasukan yang dipimpin oleh Aisyah, Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah, yang pada akhirnya semua yang terlibat menyesal, bahkan Aisyah radhiyallahu anha yang menjadi apa yang dituakan di pasukan tersebut hampir setiap saat menangis. Kenapa? Menyesali peristiwa perang tersebut. Kata mereka, kenapa kita tidak tawan dan kita tidak ambil harta milik mereka? Ternyata ujung-ujungnya duit, harta. Perang dapat harta kok enggak diambil? Piye sih? Memisahkan diri melawan pemerintah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Loh, kalian gimana? Kalian anggap Aisyah itu istri Nabi atau bukan?" Nah, kalau tidak dianggap sebagai istri Nabi, kalian kafir. Karena itu adalah ibu kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa azwajuhu ummahatuhum." Istri-istri Nabi adalah ibu kita. Apa kemudian kita tawan ibu kita? Jadikan sandera dan tawanan, diambil hartanya? Kan itu. Kalau kalian mengatakan itu bukan istri Nabi, ya kalian kafir juga. Iya ya, kami sadar. Ternyata apa? Ujung-ujungnya duit. Gak dapat duit, berontak. Gak dapat jabatan, berontak. Ketika pemberontak datang, masa ratusan ribu dari Mesir, Irak, Suriah dan yang lainnya ke kota Madinah dalam rangka menurunkan dan mendemo Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ternyata tuntutan-tuntutan mereka apa? Tuntutan-tuntutan duniawi. Sahabat Utsman yang sudah tua 83 tahun usianya atau 82 rela keluar dari kota Madinah menyambut massa yang sebanyak itu di luar, di sebuah perkampungan di luar kota Madinah. Sahabat Utsman bertanya, apa yang kalian kritikan? Kritikannya banyak. Pokoknya sejak sekarang pembagian harta harus diperbanyak untuk rakyat. Ujung-ujungnya tuntutannya harta, duit, upah, macam-macam, semuanya dunia. Semua dipenuhi oleh sahabat Utsman sebagai khalifah. Iya, dipenuhi. Masa akhirnya tenang. Yuk pulang. Karena tuntutannya, tuntutan dunianya sudah terpenuhi. Sahabat Utsman kembali ke kota Madinah. Para provokatornya, terutama kaum Syiah, orang-orang Yahudi, tidak senang, skenarionya gagal. Akhirnya dibuatlah rekayasa surat palsu atas nama Utsman bin Affan ditujukan kepada gubernur Mesir waktu itu. Isinya, kalau rombongan dari Mesir ini sudah tiba di Mesir, tangkap mereka, potong bersilang kaki dan tangan mereka. Atas nama Uthman bin Affan, stempelnya palsu. Surat itu dibuat, dibawa oleh seorang penunggang unta atau kuda, unta seingat saya. Nah, pura-puranya dengan kecepatan tinggi berusaha menghindar dari penglihatan massa yang sedang menuju pulang ke Mesir itu, karena paling banyak dari Mesir waktu itu. Dibuat mencurigakan, begitu ya. Dibuat mencurigakan, wah gitu. Lah, rombongan kan curiga loh. Orang itu kok aneh. Tangkap, kejar, tangkap. Ditangkap, dikejar, geledah. Geledah. Surat palsunya dibaca. Wow, gitu. Ternyata Uthman ini pembohong, pendusta. Kan itu. Kita cuma diiya-iya-iyakan, ternyata setelah itu kita akan dibunuh oleh gubernur Mesir. Itu surat palsu. Sahabat Uthman sudah kembali ke kota Madinah. La haula wala quwata illa billah. Hati-hati dari berita hoax. Apalagi kalau kaitannya dengan wibawa dan nama baik pemerintah kita. Presiden Jokowi. Isunya A, B, C, D, E. Jangan diterima. Jangan diterima. Bukankah pola seperti itu sudah ada sejak zaman dulu? Sejak zamannya para sahabat Uthman bin Affan dan yang lainnya. Wakil Presiden Indonesia, Bapak Yusuf Kala. Katanya ini. Kapolri gini. Panglima TNI, ceritanya gini. Fotonya diedit pakai Photoshop, ya kan? Berita yang sudah sekian waktu lama dibuat seperti ini, ada kerusuhan sana, kerusuhan sini. Kan itu. Hoax. Jangan mudah percaya. Apalagi terkait dengan nama baik pemerintah. Hati-hati. Jangan gampang copy paste. Bawahnya ditulis informasi ini dari saudara saya di Polres Purbalingga. Sopo saudaramu itu? Kan itu. Ada cerita seperti itu banyak apa sedikit? Banyak sekali ini. Ada teman kita misalkan, ini informasi dari saudara saya di Polres Kulon Progo. Berapa bulan yang lalu seperti itu. Kita cek ke teman-teman di Polres Kulon Progo. Ada enggak anggota Polres Kulon Progo yang namanya ini? Dicek, enggak ada Ustaz nama itu. Lah, sudah copy paste ke sana kemari. Hanya karena ini dari polisi loh. Ya yang nulis siapa? Kan itu udah tersebar sana sini baru astagfirullah. Dosa sampean. Video bisa diedit, foto bisa diedit, yang untuk membangkitkan emosi rakyat benci kepada pemerintah itu. Hati-hati, hati-hati. Itu sudah terjadi. Sahabat Uthman yang akhirnya mereka korbankan, pura-pura mencurigakan, ditangkap, digeledah. Wah, ini suratnya Uthman, capnya palsu, tanda tangannya palsu. Subhanallah. Sampai kemudian akhirnya masa itu yang sudah tenang tambah bergejolak, tambah benci. Kembali lagi ke kota Madinah mengepung rumah Uthman ibnu Affan berhari-hari lamanya, melarang beliau untuk sholat di Masjid Nabawi, masjid yang beliau beli dan beliau perluas. Enggak boleh digunakan untuk sholat, padahal yang membebaskan tanah itu Uthman, yang merenovasi dan memperluas Masjid Nabawi itu sahabat Uthman. Beliau dilarang untuk sholat di situ, Masjid Nabawi. Padahal cuma berhadapan-hadapan antara rumah dengan Masjid Nabawi. Dikepung oleh demonstran. Sampai kemudian beliau radhiyallahu anhu terbunuh. Dalam keadaan sedang membaca Al-Quran. Sedang berpuasa. 83 tahun usianya. Sedang berpuasa membaca Al-Quran. Al-Quran yang melalui jasa beliau lah. Kita menikmati manfaatnya. Sahabat Uthman lah yang mengumpulkan mushaf Al-Quran. Menyatukan mushaf Al-Quran. Menyusun rapi mushaf Al-Quran itu. Beliau terbunuh dalam keadaan membaca Al-Quran, darahnya menetes di atas Al-Quran tersebut. Kenapa? Hoax. Hati-hati mas pak, kalau dapat kiriman dari siapapun seolah-olah itu ilmiah dapat dipertanggungjawabkan, jangan ember gitu loh. Cerita, ngerti apa urung, kenapa ini Kapolri gini, ini nih gambarnya nih gitu. Ini ada kerusuhan di Pontianak. Berapa bulan yang lalu saya dapat kiriman itu. Kan itu, update. Sekarang ada masa Dayak, masa umat Islam, bentrok. Dikirim videonya, memang di video itu, jalannya sama, jalan yang dilalui para demonstran itu. ada tampilan polisi sedang nembak dadar-dadar ke atas, kelihatan sekali. Dikesankan bahwa kejadian itu sekarang sedang terjadi. Baru beberapa jam yang kirim video itu kembali minta maaf sama saya. Afwan Ustadz, salah, ternyata kejadian itu kejadian tahun kemarin. Kejadian tahun kemarin diuploadnya hari ini, seakan-akan kejadian baru saja berlangsung. Aman-aman saja, Masya Allah. Video, kadang-kadang kita kalau udah video, foto, bener nih ada buktinya. Padahal yang namanya video dan foto, kalau misalkan dijadikan alat bukti, abis bisa sehari dua hari, Mas Eko. Mas Anton. Mas Eko. Apa bisa diteliti cuma sehari dua hari? Gak mungkin. Diteliti, betul-betul diteliti. Begitu. Baru, oh foto ini asli, foto ini rekayasa. Video ini asli, video ini rekayasa. Itu sudah berulang kali, hati-hati, hati-hati. Tapi intinya kaum teroris Khawarij itu yang dicari harta benda. Harta benda. Setelah Uthman bin Affan terbunuh sebagai syahid radhiyallahu anhu, yang dilakukan para demonstran itu apa? Cepat kuasai Baitul Mal. Baitul Mal itu gedung keuangan, gedung harta. Cepat kuasai, jangan sampai diambil orang. Walah. Demonstrasi ternyata yang dicari apa? Harta benda. Radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhu sahabat Uthman. ISIS, Al-Qaeda, ujung-ujungnya rebutan kilang minyak, ya, rebutan sumber tambang, intinya di situ, harta, dunia. Nah, termasuk yang di Indonesia juga, ya kan? Demo, demo, demo, demo, demo, demo, demo, demo. Intinya apa? Supaya dapat jabatan. Setelah dikasih jabatan, ayam tentrem, diam. Gitu. Apalagi terus menobatkan Gubernur Jakarta versi sendiri. Udah anteng tenang. Sebelumnya membakar halte-halte bis, merusak taman dan mengganggu ketenangan jalan. Itu semua bukan bagian dari Islam. Islam tidak mengajarkan yang seperti itu. Hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukuplah. Walaupun pertanyaannya banyak, yang penting inti materi kita sudah tersampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan, kalimat yang tidak sopan. Yang salah itu dari saya sendiri, astagfirullah. Kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.